Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bersama kembali. Dan tadi pembacaan Al-Mushaful Murattal untuk pagi ini sudah disampaikan surah Yusuf ayat 1-36. Insyaallah untuk besok adalah surah yang sama, masih surah Yusuf ayat 37 hingga ayat ke-76. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemenes Jakarta, untuk pagi hari ini kita coba masih meneruskan surah-surah pendek ya, di surah ke-113, surah Al-Falaq ya. Kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang ingin mencoba bertadarus pagi ini di 85904785 ya, 85904785. Pagi ini bisa mencoba surah ke-113. Surah ke-113 adalah surah Al-Falaq ya. Silahkan di 85904785. Baik, sudah ada yang masuk di 85904785. Surah ke-113 ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul idhar ya. Idhar hukum lam mati. Jangan diayun, jangan ditahan. Jangan qul. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Falaq. Qalqalah kubro. Kabir. Ada yang akbar, ada yang kabir. Bedanya apa? Kalau yang akbar ujungnya bertasydid seperti di Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu ujungnya bertasydid, itu jadi akbar. Ini kabir. Tapi dua-duanya termasuk qalqalah kubro ya. Kalau qalqalah sughra di tengah dan ujungnya sudah mati. Itu. Apa? Nun mati ketemu syin. Ikhfa ya. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Apa aja? Ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, shod, dod, do, zo, fa, ko, ka. Itu fa, kof, kap. Mi, syarri, ma. Ro-nya tarkik tipis. Mil ikhfa tadi. Mesyarima maknya matobi'i. Mesyarima kholak. Kokholah kubro, kabir ya. Wa min ikhfa non mati ketemu syin. Wa min syarigho, gonya matobi'i. Wa min syarigho siqin, kin, idhar. Tanwin atau kasrah ta'in ketemu alif. Idhar halki. Nanti ada idhar mutlak. Kalau nun mati ketemu waw atau ya satu kata, satu kalimat ya. Kata dunya atau bunyanun. Ad-dunya itu nun mati ketemu ya atau nun mati ketemu waw. Satu kata, satu kata. Satu kata dalam bahasa Arab satu kalimat. Itu tidak dibaca idgom tapi harus dibaca idhar. Itu idhar mutlak. Ya, kalau ini idhar halki. Wa min syarri ghasiqin, ain idhar, itu ya kasrah ta'in ketemu alif. Wa min syarri ghasiqin idza matbi'i idza waqab, qalqalah kubra. Wa min ikhfa, wa min syarrin alif lam samsiah. Wa min syarrin, karena alif lam samsiah ada tasjidnya, karena ada tasjidnya jadi gunnah nunnya. Sidah didobel, ditahan dan dengung. Wa min syarrin, sama nunnya bertasydid ya. Wa min syarrin naffa, asli. Wa min syarrin naffatsat, mad asli juga. Wa min syarrin naffatsati fi matbi'i, tetapi tidak dibaca panjang. Karena matbi'nya ketemu alif lam qomariyah. Jadi jangan dibaca wa min syarrin naffatsati fi, jangan, jadi kosar, jadi pendek. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ain, uqad, jangan uqad, uqad, ain. Wa min ikhfanun mati ketemu shin. Wa min syarriha matubi'i. Wa min syarriha sidin idhar. Iza hasad. Kalau-kalah, ku, kubro, kabir ya. Yang akbar kalau ujungnya bertasdid. Baik. Di 85904785 yang ingin baca atau ingin tes tajwid silahkan ya, kami berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dengan Ibu Yuli. Baik, silahkan. Untuk minggu ini masih bisa ya masuk lagi. Oh, untuk pekan depan seminggu sekali biasanya masuknya. Oh, gitu. Dikasih kesempatan yang lain. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ikhwa. Wa min syarri nafasati fil uqad. Ain. Uqad. Uqad. Wa min syarri ha. Ha. Ha kecil. Wa min syarri ha. Wa min syarri ha. Enggak. Wa min syarri ha. Ha. Ha kecil. Wa min syarri ha. Wa min syarri ha. Wa min syarri ha. Bukan. Wa min syarriha. Wa min syarriha. Wa min syarri hasidin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masih belum bagus ya, banyak belajar lagi. Shadaqallahul azim. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 85904785 kami berikan kesempatan kembali di 85904785 2008 untuk pengajian tidak ada sore hari ya, adanya pagi hari ini untuk sementara. Baik, banyak bertanya, Pak Arif, hukum alif lam itu ada berapa? Ada dua ya. Alif lam ta'rif, alif lam qomariyah dan alif lam samsiah. Alif lam ya. Kalau lam matinya nanti ada lagi. Lam mati. Lam mati ketemu lam idgom, lam mati ketemu ro idgom, lam mati ketemu selain lam dan ro idhar. Tapi hukum alif lam di halaman 10 dan 11 ya, 10, 11, 12. Ada alif lam qomariyah, ada alif lam syamsiah, ada alif lam yang dibaca sama alif lam tidak dibaca. Dibaca dan tidak dibaca tergantung bertemu huruf apa. Kalau setelah alif lam bertemu huruf-huruf qomariyah, maka alif lamnya dibaca. Kenapa? Karena tanda bacanya. Kalau setelah alif lam ketemu huruf-huruf samsiah, maka tidak dibaca. Itu cirinya ada tasydid, ada sidah setelah alif lamnya. Nanti dibahas ya. Assalamualaikum. Sudah masuk silahkan. Dengarnya di radio ya. Kalau di gagang telepon suara kami tidak terdengar. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu. Di mana Ibu? Pasar Minggu. Pasar Minggu, silakan. Belajar ya Ustaz. Ya. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم. قل jangan ditahan. Kul idharukum la mati. Oh, jangan. Kul kepas seperti lepas, kul. Seperti diputus tapi enggak. Iya. Kul. Kul a'udzu birabbi. Jangan. Jangan, itu kan enggak ada ifanya. Idhar. Iya. Kul, jelas. Kul a'u, jangan ke hidung. Jangan, biasa aja. Kul a'u. Kul a'u. Nah, ibu udah belajar lagu kayaknya ya. Tapi jangan karena lagu, iya. Ditahan. Iya. Nah, hukum lam mati idhar, alif lam juga idhar, idhar komariah. Iya. Jangan kul a'udzu birabbil, jangan diidharkan. Iya. Kul a'udzu birabbil falaq. Itu. Kul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Iya. Wa min syarri ghasiqin ila waqab. Wa min syarri at double. Wa min syarri naffa. Iya. Wa min syarri naffa fasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hubungannya dengan huruf alif lam qomariyah dan alif lam samsiah. Di halaman 10 ada bagan tuh pembagian alif lam. Ada alif lam qomariyah, ada alif lam syamsiah. Bagaimana terjadinya alif lam qomariyah dan alif lam syamsiah? Tergantung setelah alif lam ketemu huruf apa. Itu di halaman 11. Kalau setelah alif lamnya bertemu dengan salah satu huruf qomariyah yang 14. Alif, ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Maka alif lamnya otomatis di atas lamnya ada sukunnya, ada cirinya sukun. Karena ada sukunnya, ada tanda baca, maka harus dibaca. Al. Tapi jangan ditahan. Mana contohnya tuh? Al-ar-bu. Jangan. Al-ar. Jangan. Jangan ditahan. Dilepas. Al-ar-bu. Al-al-bi-ru. Al-qur'anu. Al-jannatu. Al-Karimu, Al-Wahyu, Al-Khinziru, Al-Ilmu tuh. Dibaca. Kenapa dibaca? Ada tanda bacanya. Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf qomariyah yang 14. Ibghi hajjaka wa khob aqimah. Itu ya. Jadi kenapa dibacanya? Karena ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Kenapa ada sukunnya, ada buletannya? Karena setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf qomariyah yang 14. Begitupun nanti alif lam samsiah, alif lam yang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Itu efek, akibat. Karena setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14 juga. Mana hurufnya? Tuh, ada di halaman 14. Urutan di sini sesuai buku. Po, sa, sod, ro, ta, bod, zal, nun, dal, sin, zo, zai, shin, lam. Nah, urutan di kami, di talim biasanya, ta, sa, dal, zal, mirip dengan ikhfa. Kalau ikhfa 15, kalau samsiah 14. Ta, sa, dal, zal, sama. Kalau ikhfa, zai, jim. Di sini, ta, sa, dal, zal, la ya itunya zajimnya dirubah ta sa da zal ro zai ya, sin shin sa da ta da lam nun ya lo, lam nun kalau itu kan pakoka ini enggak lam nun ujungnya ya itu Manakala alif lam ini bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14, maka otomatis di atas lamnya tidak ada tandanya, tidak ada cirinya. Karena tidak ada ciri, maka jangan dibaca. Gitu. Mana asyamsu diidgomkan dengan huruf tasjidnya, gitu ya. Jangan al-syamsu, jangan dibaca. Itu halaman 12. Jadi 10, 11, 12 tentang alif lam samsiah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 85904785. Insyaallah hari Jumat kita sudah mulai taklim ya. Di Depok, Jalan Kartini 58. Itu di Jakarta sendiri, di rumah yatim. Ada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Senin, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Ibu Muryati. Oh, Ibu Muryati. Kemarin ada yang masuk Ibu Yati. Saya bilang, oh bukan. Waktu sore suratnya panjang-panjang, belum gapan. Iya. Baik, silakan Ibu. Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditahan. Qul. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri man khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. فَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ عين وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ فَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di halaman 12, alif lam itu tidak dibaca lamnya, alifnya dibaca, itu namanya alif wasal. Manakala tidak diwasal, manakala tidak disambung, dibaca. Tapi kalau disambung, alifnya enggak dibaca. Sama dalam suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahimil ham. Jangan bismillahirrahmanirrahimi alhamdulillah ya. Ada imam yang enggak ngerti ngawasol. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahimil milham. Milham. Bismillahirrahmanirrahimil hamdulillahirabbil alamin nar rahmanirrahimi ma mimalik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, itu hamzahnya sama. Nuh dinas di fi'il amar ya. Jadi enggak dibaca. Jangan nu ihdinas kalau disambung ya. Nuh dinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada hamzah yang tetap seperti iyyaka itu tetap. Ya. Jangan karena diwasal alif hamzah di iyanya enggak dibaca, enggak tetap. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Jangan ihdinas di situ. Itu ada hamzah wasal, ada hamzah qotho, hanya hamzah yang diwasal manakala diwasal tidak dibaca. Ada yang tetap. Itu ya. Baik, di 85904785 kami berikan kesempatan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Ke mana? Di mana Ibu? Bekasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrajim, tasjid yang kencang suaranya. Masih grogi kayaknya. Baru, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نير نير رجيم gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله dengan bisa bis gitu بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب jangan أعوذ Qul a'udzu dal. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Khalaq. Khalaq. Bukan khalaq, kalau khalaq lamnya dua, lamnya satu. Khalaq. Jangan ditahan. Jangan min syar, jangan. Kalau nun dan mim baru gunah ditahan. Ini enggak apa. Double aja. Min syarri ma khalaqa. Wa min syarri ghasiq. Jangan ditahan. Wa min syarri ghasiq. Wa min syarri ghasiq. Shin. Wa min syarri ghasiq idza waqab. Jinnya juga jangan ditahan. Idhar itu dilepas. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri Shin. Wa min syarri Jangan wa min syarri. Ya biasa aja ibu. Wa min sebentar. Didengar dulu sayanya itu. Bacanya jangan. Ini tidak belajar ya. Bukan terus. Didengar dulu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri Shin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri Shin. Wa min syarri naffa. Bukan. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffa. Naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri Shin. Wa min syarri ha. Ha biasa. Wa min sebentar didengar dulu ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan ija idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Banyak belajar lagi ya. Sudah kenal huruf tapi tinggal makhrajnya. Belajar tahsin jangan lupa ya. Iya ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya mudah dan memang mudah. Tapi banyak yang belum pas. Ini SMS mohon diulang kembali huruf Qomariyah. Ini ya. Ibu, bapak kalau punya buku, di buku wajib. Ya, yang warna hijau daun yang ditulis oleh Mas Udi Syafi'i ada di halaman 10, 11, 12. Jelas di sana hurufnya. Ya. Di buku tajwid-tajwid juga banyak gitu ya. Tapi kalau memang enggak memiliki bukunya itu alif ba rin ha jim kaf wau kha fa ain qaf ya mim ha. Sebaiknya dimiliki ya karena banyak hal-hal penting yang kadang-kadang bukan hanya ini aja. Nanti ikhfa juga 15. Ikhfa, Qomariyah 14, Samsiah 14. Jadi agak sedikit sulit kalau enggak memiliki. Bukunya enggak mahal kok ya. Buku yang ditulis oleh Ashadul Umam ya. Mas'ud Syafi'i. Ashadul Umam juga sama ya, ada tentang tajwid yang ditulis oleh Mas'ud Syafi'i halaman 10, 11, 12. Di sana cukup jelas. Baik di 85904785 kami berikan kesempatan kembali. 85904785 ada saran kritik silakan ke 0812 8287881. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Trisno, Pak Ustaz. Pak Trisno, baik silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan syaitan, syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagus, tak tinggal cangkoknya. Kalau Bapak tadi sambungin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buru-buru. Itu lagi ceramah boleh di Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi baca Quran dilaguin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih seni sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jangan cepat-cepat. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Cepat-cepat sih, pakai lagu sedikit. Bacanya sih sudah benar ya. Nah, nanti dilatih lagi lagunya ya. Maaf Arya, masih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba nanti kalau ada soal, cari mana alif lam qomariyah, cari mana alif lam samsiah. Mudah toh. Cari mana orang Indonesia keturunan Tionghoa, mana cari orang Indonesia keturunan Arab. Itu kan ada cirinya toh. Oh, dilihat dari hidungnya, dilihat dari matanya. Ini juga alif lam ada cirinya nih. Mana alif lam qomariyah, mana alif lam samsiah. Katakanlah kita kan gak hafal. Orang Arab ada berapa? Orang Cina ada berapa? Gak gitu ya, karena itu cirinya aja. Qomariyah 14 hurufnya, samsiah 14. Orang gak hafal 14 juga. Kalau gak hafal pakai ciri nih. Alif lam qomariyah, alif lam yang di atas lamnya ada sukun. Mana? Qul a'udzu birabbil falaq, itu qomariyah. Mana lagi? Mana dicoba cari ayat keempat tuh. Al-Uqad, fil-Uqad tuh. Mana lagi? Itu. Samsiahnya mana? Samsiahnya cari. Nih, wa min syarrin tuh, ayat 4 juga. Itu samsiah. Cirinya ada tasjid, ada sidah, ada kayawe, tapi di atas lamnya tidak ada sukunnya. Mana lagi? Mana lagi samsiah? Mana lagi? Tuh. Wa min syarrin, nah itu samsiah. Di bismillah ada tuh, bismillahir alif lam samsiah, bismillahirrahmanir alif lam samsiah. Alif lam samsiah alif lam yang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena tidak ada tanda bacanya. Kenapa tidak dibaca? Kenapa tidak ada tanda baca? Itu efek akibat. Karena setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah. Atau min syarrin nafas, itu kan samsiah. Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu nun. Hafal bagus. Huruf qomariyah berapa? 14. Apa? Ibaghi hajjaka wa khob aqimah. Ibaghi hajjaka wa khob aqimah. Samsiah 14 juga. Tatha dala ro'zai sin sin sadadadu lam nun. Bagus hafal. Apakah? Tapi tidak berarti hafal itu juga cepat. Kalau dengan ciri lebih cepat. Misalnya. Ar-Rahman, samsiah apa qomariyah? Sebentar ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman kan setelah alif lam ketemu huruf samsiah, ketemu huruf ro. Ro itu qomariyah apa samsiah? Coba. Ibri hajjaka wa hub akim. Oh, enggak ada. Oh, samsiah. Boleh juga tapi kelamaan. Tapi kalau pakai ciri lebih cepat, ya, insyaallah. Assalamualaikum. Silakan. 885 sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu. Di mana Ibu? Bintara. Silakan. Belajar ya Pak. Enggak, silakan. A'udzu billah. Jangan a'udu. A'udzu billahi minasy syaithan. Jangan himinas syaitan, himinas syaitan. Bunyi a, jangan bunyi o. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim dulu atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cepat-cepat. Qul Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabb. Jangan birabbil falaq, jangan cepat-cepat. Tenang aja. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Falaq. Qaqalah kubro. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Khalaq. Wa min syarri. Shin. Wa min syarri. Wa min syarri. Wa min syarri. Shin. Itu syarri mas shin kecil. Wa min syarri. Shin. Wa min syarri. Rigo siqin. Iza waqab. Iza waqab. Waqab. Waqab. Wa min syarrin nafas. Bukan. Wa min syarrin nafas. Bukan. Sebentar atuh, didengar dulu ya. Susah memang di sini. Kalau surat ini sudah bisa berarti Ibu kelas B. Kalau belum berarti kelas B min nih. Gini Bu ya. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Coba. Wa min syarrin nafas. Enggak, N-nya ditahan guna. Wa min syarrin, wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Ya. Wa min syarrin nafas. Enggak. Wa min susah ya? Syarrin nafas. Enggak, loh. Wa min syarrin, wa min syarrin nafas. Fasati fil uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Iya, banyak belajar lagi Bu ya. Sadaqallahul azim. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kadang-kadang grogi tasid itu enggak ketemu. Kecepatan enggak ketemu atau memang kadang-kadang lidah kita yang belum biasa. Saya mah haji mah tiap tahun tapi baca Quran belum bagus, belajar. Karena baca Quran tuh lidah, masalah lidah tuh harus talaki, harus berhadapan. Kalau pula ilmu lain bisa baca buku kita. Ya menambah wawasan. Baca tafsir, baca ini, baca itu. Tapi untuk lidah perlu dilatih. Perlu berhadapan seperti ini ya. Itu di situ agak-agak susah-susah mudah ya. Mudah kok tapi sedikit susah. Harus tenang di situ. Wa min syarrin nafathati fil 'uqad. Wa min ikhfa. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sudah jelas? Assalamualaikum. Dengan Ibu? Bu Jubaidah, Pak Ustaz. Di mana Ibu? Di Depok. Baik, silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithan. Jangan bunyinya, jangan mulutnya jangan dimonyongkan. Ya. Dibuka lebar. A'udzu billahi minasy lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini ya Pak Ustaz. Iya, betul. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Falaq. syarri ma khalaq. Sinnya bunyi O ya. Jangan, jangan ada mulutnya, jangan dibunyongkan, dibuka lebar. Min syarri ma khalaq. Kedengarannya min sorry, bukan min sya. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin ida. Jangan ida. Ida mah tetangga saya. Ira. Wa min syarri ghasiqin ida waqab. Wa min syarri nafasati. Jangan P tapi F. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri nafasati. Sa-nya ujung lidah. Nafasa ada titiknya ya, tapi itu bukan shin tapi sa. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri ha kecil ha. Wa min syarri ha. Wa min syarri ha. Itu ada. Masih ada bunyi. Wa min syarri. Coba panggil ha. Nah, gitu. Coba lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masih hasad. Dilatih ya. Hanya masih unsur hadada itu. Ha. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ya. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada aja grogi dan kadang-kadang kalau saya kan tugasnya mencari kesalahan, ya. Bukan berarti yang benar disalahin. Seminimal mungkin kesalahan itu dikurangi gitu. Ini ada SMS dari siapa ini? Kemana pengajian jam 16? Semula saya salut bahwa RKI memberi tempat pada pendengar umur 60 tahun ke atas. Dengan pelajaran baca Quran bagi yang telat bisa baca. Ternyata digusur tempat. Kami jadi susah. Ibu Tuti Rancau Indah. Terima kasih Ibu ya. Ya mungkin perubahan format Ibu ya. Ya memang banyak yang SMS, terutama yang tunanetra, yang sepuh-sepuh. Biasanya jam 4 duduk di kursi, dengerin radio kayu manis. Sekarang gak bisa, sabar Ibu ya. Mudah-mudahan ada yang terbaik. Mudah-mudahan pagi yang terbaik apa ya. Assalamualaikum. Baik, di 85-94-785 kami berikan kesempatan. Jadi pengajian sudah mulai berjalan kembali ya, hari Jumat, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nani Pak Ustadz. Ibu Nani di mana? Di Serengseng Sawah. Oke, baik silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasat. F, jangan P. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sebetulnya Ibu sudah bagus. Pertama-pertama lagunya ya. Suaranya apalagi ya, serak. Iya. Terima kasih Ibu. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul qaf, qaf ya, jangan kaf tapi qaf. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallah ladzim. Jadi pengajian kita dirutut dari awal ya. Terus saya rekam. Nah, tajwidnya juga ya. Insyaallah mudah-mudahan memberikan kepahaman, kemudahan dalam belajar. Nanti kaset CD-nya untuk tunanetra dan mualaf bisa didapat secara gratis. Ada saran, ada kritik, ada masukan, silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. 0812-828-7881. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa besok pagi di acara yang sama. Sore tidak ada ya. Dihapus, diganti menjadi pagi. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan lancar. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.